Mamak ni terlanjur dengan makwa dia dan menyebabkan makwanya mengandung. Nauzubillah. Apabila keluar bila keluarga perempuan tahu, mereka paksa kahwin. Dan perkahwinan mereka kekal sampai sekarang, alhamdulillah. Sekarang mereka sedang tunggu kelahiran anak yang kedua. Soalnya, apakah kahwin mereka itu sah? Kalau tak sah, bagaimana seterusnya? Apakah yang kita patut lakukan untuk membantu? Dah buat apa pula tak sah? Bila perempuan kat bodoh, sah kahwin dengan perempuan yang mengandung anak zina. Sedang mengandung, bukan yang setelah berzina. Nampak? Yang ada anak dalam kandungan, sah menurut mazhab Syafi'i dengan Hanafi. Kalau kata tak sah, Maliki, Hanbali. Jadi faham baik tu. Ustaz-ustaz mengajar kata tak sah, Maliki atau Hanbali. Nah, Syafi'i, Hanafi, sah. Ha. Kalau dasar atas dasar mengandung, ke atas dasar paksaan. Kalau paksa, tak sah nikah. Tapi nak kata paksa, mengikut paksaan yang disebut oleh hukum syarak. Jangan paksa menurut percakapan manusia. Cakapan manusia, nikah gini dipanggil paksa dah. Nak paksa ni gini. Hak lelaki tu ditangkap, dibawa di hadapan qadi atau juru nikah dan diletakkan senjata. Atau diacu dengan senjata. Kalau dia tak jawab nikah, maka dia akan ditikam atau dicederakan dengan senjata. Dan orang yang mengugut berkuasa ada kemahiran atau ada kuasa untuk meluluskan ugutan dengan senjata. Bila akad nikah, tak sah. Itulah paksaan dalam Islam. Tapi kalau mari adik-beradik mu nikah, tidak. Mu tak nikah lagi, mu kotak mu. Kalau kata gitu saja, dia gini nikah, sah. Kerana paksaan itu tak lulus pada syarak. Faham? Dia kena ada bedi tepi. Nampak tak? Buah bedi belakang, orang tak nampak. Jawab nikah. Tak jawab, aku bedi. Maka bila ada senjata gitu, tak sah nikah. Ataupun keluarga perempuan, mari takak lelaki ni dengan parang dengan golok, mun tak nikah esok dengan dia, memang kotang. Nampak? Dan kita takut, memang takut dia tang kita sungguh, kita pun nikah, tak sah. Nampak lagi? Kerana paksaan. Dah?